Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam bersama saya Ineke Koesherawati. Kalau kemarin Pak Kurey sudah menjelaskan bahwa pada akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan semua saudaranya. Bahkan mimpinya pun terkabul bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud kepadanya. Lalu apakah kejadian atau kisah selanjutnya tentunya akan disampaikan langsung oleh Pak Kurey Sihab yang sudah ada di sini di tengah-tengah kita. Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali kisah ini sampai akhir nanti ya, Pak ya. Sampai akhir episode ya, Pak ya. Baik, di sini juga ada ibu-ibu yang sudah cantik-cantik. Assalamualaikum, sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Yaitu Majelis Taklim Nur Ramadan Sektor 5 Bintaro dan juga Majelis Taklim Raudatul Jannah Bintara Bekasi. Nanti ada tanya jawab ya ibu-ibu di segmen berikutnya ya. Pak, episode tentang itu sudah berakhir. Kemarin kita sudah bahas. Saat ini apa masih ada kelanjutannya atau tentang Nabi Muhammad ada kaitannya, Pak ya? Kita akan dengarkan uraian yang langsung, Pak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Yusuf sudah berakhir. Berakhir happy ending. Bertemu dengan orang tua, saudara-saudara dalam keadaan rukun. Endingnya di situ. Saya sekali lagi ingin katakan, endingnya bukan kawin Zulaikha dengan Yusuf. Tidak ada di sini. Dulu saya pernah katakan, ini pertemuan ini setelah 40 tahun dari mimpi Nabi Yusuf. Jadi diperkirakan umur Nabi Yusuf ketika ini minimal 55 tahun. Ada yang berkata setelah 70 tahun. Katakanlah 55 tahun. Zulaikha ketika itu kalau masih hidup itu selisih umurnya sekitar 15-20 tahun. Jadi Zulaikha sudah umur 75. Saya kira Yusuf sudah tidak kepingin juga sama dia kalaupun dia masih kepingin. Ya kan? Ulama-ulama riwayat-riwayat yang mengatakan dia kawin lagi itu lantas bikin gambaran bahwa oh ya itu Yusuf lantas berdoa pada Allah, ya Allah kasihan ini orang nih, kembalikan dia jadi muda lagi, kembali jadi muda. Itu khayal. Tidak ada itu. Oke. Baik, kita lihat ini kisah Yusuf diakhiri dengan firman Allah di sini, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Kamu tidak mengetahui apa yang terjadi sewaktu mereka itu sepakat untuk melakukan makar terhadap Yusuf. Semua itu kamu tidak tahu, tetapi informasi yang datang dari Allah yang begitu akurat, yang bisa meyakinkan setiap orang agar mereka itu beriman bahwa memang Al-Quran ini bersumber dari Allah. Nah, kita sekarang lihat ayatnya apa ini, sudah bukan ceritanya Nabi Muhammad. Dikatakan di sini, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Nabi Muhammad itu sangat ingin semua orang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan sungguh dalam dua tanda petik, kasihan kamu ini. Kamu bisa jadi bunuh diri karena berdakwah begitu kuat sehingga mencelakakan dirimu. La'allaka bakhi'un nafsaka. Di tempat lain Allah berkata, menegur, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu tersiksa. Tapi keinginan meluap-luap untuk menjadikan mereka beriman. Allah di sini berkata, ini semua bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran dipaparkan, tetapi sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat berkeinginan, wahai Nabi Muhammad. Orang beriman itu kalau mau buka hatinya, cahaya masuk ke rumah kita kalau kita buka jendela, ya kan? Cahaya masuk ke hati kita kalau kita mau buka hati kita. Orang kafir itu, kafir itu artinya menutup. Orang kafir itu menutup, menutup kebenaran, menutup akal mereka, menutup hati mereka, sehingga tidak bisa. Langkah pertama dari kita, langkah pertama dari Allah, ini loh saya tawarin. Langkah kedua dari kita, mau terima atau tidak. Kalau tidak mau terima, Allah tidak kasih. Kalau mau terima, Allah berkuasa. Ya kan? Jadi katakan, itu mereka tidak mau terima. Jadi bagaimana mau beriman? Itu di tempat lain dikatakan, wa amma samuda fahadainahum. Itu kaum Samud, kami sudah beri mereka petunjuk. Tapi mereka lebih senang kesesatan dari petunjuk. Maka ya silahkan aja. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil alamin. Ini kamu sampaikan wahai Nabi Muhammad, tuntunan-tuntunan ini sedang begitu jelas tuntunan tersebut, dan engkau pun tidak meminta upah atas penyampaianmu ini. Ini sekedar peringatan. Jangan pernah paksa orang menganut agama. Jangan pernah paksa orang keluar dari agamanya. Paksa tidak ada. Ini tidak lain hanya peringatan. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Alangkah banyaknya tanda-tanda, bukti-bukti di langit dan bumi yang mereka itu lalui tapi mereka tidak perhatikan. Di alam raya ini banyak bukti kuasa Allah. Tetapi sebagian bukti itu kita lalui tanpa memperhatikannya. Saya bisa pinjam pulpennya. Saya mau beri contoh. Ini pulpen. Kalau saya lempar ke atas, dia turun ke bawah ya, jatuh ke bawah. Bisa enggak naik ke atas? Oke. Bisa enggak dia begini terus? Oke. Sebenarnya bisa. Siapa yang menjadikan dia ke bawah? Allah. Ya kan? Melalui penciptaan daya tarik bumi. Ya. Kalau dia jadikan daya tarik itu ke atas, bisa enggak? Bisa. Mengagumkan enggak kalau ke atas? Kalau dia mandek, mengagumkan. Tiga-tiganya mengagumkan. Tetapi orang sudah tidak kagum kalau dia jatuh ke bawah, karena kita sudah terbiasa lihat. Ini banyak sekali tanda-tanda itu, kita lewat aja. Cobalah perhatikan air, cobalah perhatikan, banyak sekali. Itu. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini banyak orang, kebanyakan manusia yang percaya kepada Allah, tetapi dalam saat yang sama mereka musyrik. Apa maknanya ini? Kita lihat dulu yang jelas. Orang musyrik itu kalau ditanya siapa menciptakan alam, mereka berkata Allah. Ya kan? La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Jadi percaya Allah ya. Tapi dia persekutukan Allah atau tidak? Dia persekutukan Allah, buktinya dia berhala-berhala. Nah, kita ambil kita nih sebagai muslim. Percaya wujud Allah. Bisa enggak kita sambil percaya musyrik juga? Bisa. Bisa. Kalau pamrih itu musyrik. Siapa yang mempercayai ada sesuatu yang secara mandiri bisa memberi pengaruh pada sesuatu yang lain, maka dia musyrik. Tapi tingkat kemusyrikannya tidak sama dengan yang lain. Oke. Okay. Kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa tetap bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Hitung duit tidak sempat. Jangankan hitung duit, menyesal tidak sempat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi di segmen sebelumnya, Pak Quraish sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sangat menginginkan semua orang beriman. Namun agama mengatakan bahwa jangan pernah memaksa orang untuk menganut agama kita, dan jangan pernah memaksa orang untuk keluar dari agamanya, karena ini hanyalah peringatan. Kita akan lanjutkan kembali, Pak. Baik. Silakan. Jadi kita lanjutkan. Orang-orang itu tidak mau percaya padahal ini hanya peringatan. Orang-orang itu tidak mau percaya padahal sekian banyak bukti yang terbentang di alam raya ini tentang keesaan Allah. Terus dikatakan, apakah mereka itu merasa aman dari kedatangan suatu siksa atau kedatangan hari kiamat secara tiba-tiba dan mereka tidak sadar? bisa datang tiba-tiba itu. Saya punya teman di Amerika, jalan begitu, serangan jantung, tertolong dibawa. Dia setelah sembuh, dia berkata pada saya, Pak Kures, hitung duit tidak sempat. Jangankan hitung duit, menyesal tidak sempat. Begitu cepat. Saya masih jalan begini, saya ditolong, saya kembali, saya sadar. Orangnya sekarang istimewa. Oke, jadi datang tiba-tiba. Tsunami itu datangnya tiba-tiba loh. Gempa itu datangnya tiba-tiba. Jadi kita harus selalu prihatin dan siap. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Inilah ajaranku, inilah agamaku. Aku mengajak menuju Allah. Mengajak menuju Allah, Allah itu baik. Jadi saya mengajak kepada kebaikan. Ala basiratin ana wa man tabani. Saya mengajak kepada Allah dan saya berada dalam kejelasan saya dan siapa yang mengikuti saya. Kita bisa baca tadi. Kemarin saya ada kemukakan soal berhenti. Waqaf, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, jalan yang kuajak kalian untuk menuju kepada Allah. Ala basiratin ana, saya berada dalam kejelasan. Kita ingin berhenti begini, Bu. Orang yang mengajak kepada sesuatu itu harus jelas apa yang diajak. Gitu. Kalau tidak jelas, dia bisa tersesat, orang lain sesat juga. Jadi seorang yang ingin mengajak orang lain harus tahu persis dulu apa yang dia mau ajak. Nabi Muhammad begitu. Mubalik mestinya begitu. Karena itu seorang da'i, seorang mubalik, sebelum mengajak, belajar dulu. Jangan salah ajar. Ada sekarang orang-orang berkata, Nabi bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Iya betul, sampaikan walau satu ayat, tapi ngerti dulu ayatnya, jangan ajar salah orang. Gitu. Ah ini, saya berada dalam mengajak ini dan jelas bagi saya apa yang saya ajarkan, tidak ragu. Karena itu kalau ada yang bertanya dan tidak tahu, jawab saya tidak tahu. Imam Malik ditanya dari perjalanan jauh, orang datang bertanya 45 pertanyaan, yang dia jawab cuma 8, sisanya saya enggak tahu. Saya datang dari jauh, habis saya enggak tahu. Jadi tidak tahu itu belum tentu menunjukkan kebodohan, bisa jadi menunjukkan kecerdasan. Oke. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Baru dikatakan, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa kami Allah tidak pernah mengutus sebelum kamu kecuali rijalan. Biasanya rijal diartikan laki-laki. Yang kami beri wahyu kepada mereka dari penduduk negeri, bukan dari pedalaman. Jadi rasul itu dari penduduk kota, bukan dari pedalaman. Karena orang dari pedalaman biasa wawasannya sempit. Yang ingin saya garis bawahi, ini di sini dikatakan rijalan. Ada pertanyaan, itu rasul ada yang perempuan atau tidak? Tidak ada. Mestinya ibu bilang ada. Rijalan di sini memang banyak yang mengartikannya laki-laki, tapi rijalan juga itu berarti orang-orang istimewa. Itu sebabnya ada yang berkata Maryam itu rasul karena dia dapat wahyu. Nah, tapi dulu ulama berkata pokoknya rijalan laki-laki deh. Nah, lantas ada terasa ini kok Tuhan beri diskriminasi. Ada yang mengartikannya begitu. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan mempelajari sejarah di permukaan bumi ini, melihat kejadian-kejadian di bumi ini, bagaimana akibat buruk dari orang-orang sebelum mereka yang tidak percaya tuntunan Rasul. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu baik buat orang-orang yang bertakwa. setiap rasul, setiap penganjur agama harus berjuang, harus menghadapi krisis. Tidak mudah itu untuk mengajak kepada kebaikan. Tidak pernah bosan, tidak menyerah. Jadi di sini digambarkan para rasul itu sampai pada suatu batas yang kalau orang lain dia sudah putus asa. Dan mereka menduga bahwa apa yang dijanjikan Allah itu enggak benar. Menungguin kok belum datang kemenangan, ini kok begini, kan Allah janji kita bakal menang nih. Rasul ada yang berkata begitu. Hatta iza zulzilu, sudah digoncangkan, ya Allah kapan datangnya ini kemenangan, sudah lama. Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun yang percaya, cuma beberapa orang berjuang begitu. Tidak bisa sehari udah ini belajar begitu. Nah, ketika itu setelah berjuang dan menderita itu baru datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan putusan Allah menyangkut orang-orang yang bersalah juga tidak dapat ditolak lagi. Nah, kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisyah. Sayangnya manusia dan hebatnya Allah, bahwa tanda-tanda itu indah sekali. Ada orang yang terpaku pada tanda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di segmen sebelumnya Pak Kura sudah menjelaskan bahwa banyak sekali ayat yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di langit dan di bumi. Namun mereka tetap menutup mata hati mereka. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan kembali Pak, silakan. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin sambung ini tadi, kembali sedikit. Ayat itu apa sih artinya ayat? Ayat itu tanda, tanda, alamat. Alamat itu menunjuk sesuatu. Di mana rumah si A? Tandanya rumah si A pagar kuning. Pagar kuning menunjuk rumah si A. Ya kan begitu ya. Kita di lalu lintas ada tanda Bandung. Oh, itu arah ke Bandung. Semua yang ada di alam raya ini, Al-Quran ini, ayat, tanda. Apa yang dia tandai? Bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Sayangnya, atau sayangnya manusia dan hebatnya Allah, bahwa tanda-tanda itu indah sekali. Ada orang yang terpaku pada tanda. Saya mau beri contoh. Saya mau ke Bandung, di tengah jalan ada tanda patung polisi lalu lintas terbuat dari emas. Tangannya menunjuk arah Bandung berlian. Nah, ibu lanjut ke Bandung atau asyik di situ? Ya kan? Karena indah kan? Nah, dunia begitu. Ada orang yang mengabaikan tanda itu dan terpukau serta terpaku di tempat itu. Itu ayat. Oke, kita lanjutkan. Baru di sini dikatakan, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, antara lain kisah Nabi-Nabi itu, kisah Nabi Yusuf itu, ada pelajaran untuk orang-orang yang memiliki fikiran dan hati yang bersih. Ulul albab itu, ibu tahu jeruk, saya berikan jeruk. Jeruk ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Nah, yang paling berpengaruh untuk kelanggengan jeruk itu adalah bijinya. Ya toh? Nah, ulul albab itu begitu. Orang yang memiliki saripati sesuatu. Hatinya bersih, tidak lagi ditutupi oleh kerancuan kulit itu, pikirannya bersih, tidak, itu orang yang bisa mengambil manfaat. kita. Lakat kana fi qisasihim ibratun li ulil albab, maka na hadisan yuftara, dia itu kisah-kisah Al-Qur'an itu bukan kisah-kisah bohong dengan mengada-ngada bahwa itu datang dari Allah, tetapi dia adalah pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab suci Taurat dan Injil, serta rincian dari segala sesuatu. Dia adalah petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Saya kira itu. Baik, sebelum ini saya masih ada pertanyaan mengganjal hati saya, Pak. Sebelum, padahal ini ayatnya sudah ganti surat Muhammad ya. Tapi sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa di surat Yusuf, apa ayat Yusuf kemarin, bahwa matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud pada Yusuf. Tapi perasaan kayaknya sujud itu hanya pantas dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bagaimana ini, Pak? Bagus, bagus. Yang pertama ada yang jawab singkat begini. Pada masa Nabi Yusuf masih dibolehkan orang sujud kepada seseorang, tetapi dalam rangka penghormatan. Sujud kita kepada Allah dalam rangka ibadah. Sujud penghormatan katanya pada masa itu masih dibolehkan. Ada pendapat lain berkata begini, Yusuf dijadikan sebagai arah sujud kepada Allah. Kita sujud kepada Allah mengarah kemana toh? Ke Ka'bah. Jadi kita bisa dikatakan kita sujud ke Ka'bah. Nah, jadi mereka itu sujud penghormatan juga kepada Allah, dan dijadikannya arah sujud itu adalah Ka'bah. Kalau kita di Indonesia, arah sujud kita ke barat ya, bukan ke timur, bukan ke selatan, arahnya. Nah, maka orang tua ini tadi, ayah, ibunya dan sebagainya, itu sujud dengan mengarah ke Yusuf. Jadi sujud syukur kepada Allah mengarah kepada Yusuf. Saya kira jelas. Ya, jelas, okay. Pak. Terima kasih. Baik, kita akan berikan kesempatan pemirsa yang tidak hadir di sini untuk bertanya, Pak. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurais. Saya Siti Muslihatul, mahasiswa Public Relations Universitas Mercubuana. Saya mau bertanya nih, Pak, masalah agama. Saya kan sebagai mahasiswa selama ini sering banget dapat pendidikan agama. Dan saya mau tahu gimana sih caranya biar kita gak terpengaruh sama aliran-aliran sesat yang saat ini tuh berkembang. Soalnya kan aliran-aliran sesat saat ini udah banyak banget modusnya untuk merekrut para pengikutnya, khususnya mahasiswi. Itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita baca ayat kita, orang yang mengajak kepada kebaikan itu harus mengerti apa yang diajak. Jadi kalau ingin terhindar dari kesesatan, kesalahan, berhati-hatilah untuk menerima suatu penjelasan bagi orang yang dari orang yang tidak mengerti. Carilah orang yang mengerti. Orang yang mengerti juga ini bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam, semuanya mengerti, dan bisa dari satu sisi bisa saja dia memberikan penjelasan yang berbeda dengan penjelasan orang yang mengerti yang lain. Itu katanya Quran seperti berlian. Kalau Anda melihat dari depan, dia memancarkan cahaya. Anda melihat dari samping, cahayanya beda lagi. Dari sini Quran begitu. Jadi bisa jadi orang yang mengerti A, bisa jadi orang mengerti yang lain dia katakan B. Selama itu semua dari pancaran cahaya ini, silakan terima atau pilih salah satunya. Tetapi kalau orang tidak mengerti atau wawasannya sempit, dia cuma anggap cuma ini cahayanya. Sama halnya gajah, dia hanya orang buta hanya pegang belalainya, oh gajah itu belalai. Ada yang satu, gajah itu ini. Karena matanya sempit, tidak melihat. Nah, Al-Quran itu bisa memberikan pengertian bermacam-macam, dan itu dimengerti oleh orang yang melek. Ala basirah. Satu. Nah, jadi hati-hati jangan itu. Itu sebabnya seringkali atau lebih banyak kesesatan, sikap ekstrim, sikap berkata hanya saya yang benar, yang lain salah, itu datang dari orang-orang yang wawasannya sempit. Itu juga sebabnya dalam beberapa penelitian yang sempit wawasannya, wawasan agamanya itu biasanya orang yang memiliki semangat yang meluap-luap, tetapi seperti kata dalam tempurung, yang lain dianggap salah, hanya dia yang benar. Bahkan bisa jadi apa yang dianggapnya benar itu justru salah. Nah, jadi harus berhati-hati memilih bacaan, memilih teman, memilih guru. Ada guru-guru spiritual padahal dia tidak memiliki spirit. Itu sama sekali tidak dapat. Itu langkah baiknya kita mempelajari bahkan memahami Al-Qur'an supaya tidak salah langkah ya, Pak. Tidak ya. Salah langkah. Baiklah, pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau orang buka matanya tapi tidak ada cahaya yang sesuai, dia tidak bisa melihat walaupun cahaya itu terang benderang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sampai pada segmen tanya jawab. Silakan bagi ibu yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia Kusniagara dari Majelis Taklim Rodatul Jannah Bintara Jaya Permai, Bekasi. Pak Quraish Shihab, yang saya ingin tanyakan, apa saja yang menghalangi kebanyakan manusia untuk beriman? Padahal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dan begitu nyata. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menghalangi orang beriman? Beriman. Iya. Banyak apa? Tadi saya ada singgung, dia tidak mau buka hatinya. Itu yang paling penting. Dia tidak mau gunakan akalnya. Itu sebabnya ada ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa orang beriman itu adalah orang yang memiliki mata dan mau melihat cahaya. Anda punya mata tapi tidak ada cahaya, tidak melihat. Ya kan? Sedang orang kafir itu adalah orang yang telinganya buta dan matanya buta. Jadi kita lihat, kalau orang buka matanya tapi tidak ada cahaya yang sesuai, dia tidak bisa melihat walaupun cahaya itu terang benderang. Mau lihat contohnya? Coba tatap matahari. Cahayanya tidak sesuai dengan mata kita sehingga kabur. Cahaya yang sesuai. Ajaran agama ini yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan kemanusiaan kita. Kalau tidak sesuai, tidak akan diterima. Itu antara lain hal-hal yang menghambat seorang untuk beriman. Saya kira itu. Baiklah, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Bagaimana mengasah kepekaan hati agar sadar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, Pak? Susah-susah pertanyaannya. Bagaimana mengasah kepekaan hati? Mungkin begini. Yang pertama, cobalah sadari siapa Anda, dari mana Anda, akan kemana Anda. Itu dulu. Kalau Anda sadar bahwa saya ini tidak mungkin wujud tanpa bantuan Allah. Anda. Kalau Anda sadar bahwa saya ini membutuhkan pegangan, siapa pegangannya. Kalau manusia tidak jaminan, Anda kembali kepada Allah. Itu sebabnya salah satu ungkapan, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kita ini, ibu-ibu, para pemirsa, kita ini, itu ada di surat Ar-Ra'd, nanti akan saya jelaskan dalam salah satu episode. Kita ini kalau tidak ada bantuan Allah, kita akan hidup terasing di bumi. Kita akan takut. Coba lihat alam raya begitu besar, ada gelap, ada ini. Untung ada bantuan Allah, Dia berikan kita rasa aman. Jadi kita bersandar pada Allah. Kesadaran ini yang menambah kepekaan itu tadi. Itu menambah kepekaan kalau kita ada kesadaran seperti itu. Nah, tadi bagaimana cara mengasah diri kita nih Pak, supaya kan tadi Nabi Muhammad aja menginginkan semua orang beriman, tapi harus bersabar karena tidak boleh memaksakan kehendak kita. Betul, kan Pak. Betul. Bagaimana supaya kita, taruhlah saudara kita, saudara saya, supaya beriman, tapi saya sendiri sebenarnya manusia biasa yang kadang-kadang mempunyai kesabaran gitu. Ada batas-batas kadang-kadang, aduh saya udah gak sabar, pengen banget dia beriman. Tapi bagaimana supaya melatih agar kita mempunyai kesabaran yang luar biasa? Kalau seperti itu, kembalikanlah kepada ini, bahwa yang memberi iman itu Allah, kalau yang bersangkutan mau. Saya tidak bisa paksa dia untuk mau. Jadi kalau kita, yang penting sabar dulu, berjuang dulu, ajak dia. Cara ini tidak bisa, cara itu tidak bisa, cari cara lain. Kalau sudah tidak ada cara lagi, kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Kita sabar ya Pak ya. Saya harus sabar kok gitu ya Pak ya. Baiklah pemirsa, juga harus sabar karena kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Sudah sampai pada batas di mana orang kebanyakan berkata, oh ini tidak benar nih janji Tuhan. Tapi dia tidak putus asa. Pada saat puncak itu datang pertolongan Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pada segmen ini biasanya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraiz. Namun saya akan beri kesempatan Ibu untuk bertanya lagi, dua pertanyaan lagi ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Lili Sinar dari Majelis Taklim Nur Ramadan di Bentaro Sektor 5. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi diri kita dari sifat putus asa? Mohon penjelasan dari Pak Quraiz. Terima kasih. Hal-hal apa saja yang bisa mengantar kita berputus asa? Tidak percaya Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, itu yang paling penting. Karena orang yang percaya kuasa Tuhan itu akan memasukkan dalam hatinya bahwa dialah yang memberi dan dia juga yang mencabut, ya kan? Kalau dia cabut, dia masih kuasa untuk memberi, karena dia tidak mati, karena dia tetap kuasa, karena dia maha kaya. Nah, itu sebabnya orang yang putus asa tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, ya, jangan jauh-jauh, kita anak kecil. Kalau dia diambil barangnya, tapi dia tahu bahwa ayahnya mampu ayahnya, sayang pada dia, kira-kira dia putus asa? Karena dia yakin bapaknya mampu. Kita juga begitu. Itu yang paling pokok. Jadi orang yang lupa kuasa Allah, itu, selama Anda percaya Allah wujud, Allah kaya, Allah kuasa, tidak ada tempatnya untuk putus asa. Betapapun, ini tadi Rasul, sudah sampai pada batas di mana orang kebanyakan berkata, oh ini tidak benar nih janji Tuhan. Tapi dia tidak putus asa. Pada saat puncak itu datang pertolongan Allah. Begitu ya? Bahkan Allah menyebutkan bahwa orang yang berputus asa itu hanya orang-orang yang kafir. Iya, ya, aja karena itu orang yang berputus asa hanya orang-orang yang kafir, yang tidak percaya Tuhan. Oh, dia sudah tidak ada. Saya kira itu. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Azwar dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Bintara Jaya Permai Bekasi. Yang ingin saya tanyakan tentang kerukunan antar umat beragama, mohon penjelasannya bagaimana konsep toleransi dalam Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, konsep toleransi. Yang pertama dulu, kita harus percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan kita. Itu dulu satu. Yang kedua begini, mengetahui kebenaran agama itu tidak dapat terungkap secara jelas dalam kehidupan dunia ini. Semua punya alasan Bu, ya kan? Kita alasan Islam ini, Quran ini, yang lain kan juga punya alasan yang lain. Jadi siapa yang menentukan itu Allah nanti di hari kemudian. Karena kita tidak bisa menentukan siapa yang benar dalam kehidupan ini, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, saya ke dalam saya bisa katakan Islam yang paling benar. Saya tidak marah kalau orang Kristen berkata Kristen yang paling benar. Itu menurut Anda, ya kan? Sebagaimana halnya saya tidak marah kalau ibu pilih kopi, saya mau minum teh. Kita bebas. Jangan, konsepnya, jangan lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan sudah kasih kebebasan. Kenapa mau marah ada hidangan? Tidak boleh minum ini. Ya, tuan rumahnya siapkan kok. Itu saat. Maka untuk itu, dalam konteks ini, Allah Al-Quran berkata, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, boleh jadi saya yang benar, boleh jadi kamu yang benar. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalal. Itu di surat Saba. Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar. Nanti kita akan dihimpun di hari kemudian, lalu Tuhan yang putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau begitu bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Itu konsepnya jelas, tidak ini. Kita hanya minta kalau mereka tidak mau, saksikan kami Muslim. Kami juga akan menyaksikan secara de facto bahwa kalian beragama ini, beragama itu. Rukun Bu. Saya kira. Jelas ya Bu ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Sampai pada kesimpulan. Baik, kesimpulan kita. Yang pertama, dalam Al-Quran, demikian juga pada apa yang terbentang di alam raya, terdapat banyak sekali bukti-bukti wujud dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya, banyak manusia tidak memperhatikannya. Yang kedua, kebanyakan manusia, jadi berarti lebih dari 50%, kebanyakan manusia termasuk yang mengakui wujud Allah tidak mengesakan Allah sebagaimana mestinya. Ada yang menyekutukannya dengan yang lain. Ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan. Ada juga yang meyakini bahwa dia kendati satu tetapi memiliki oknum atau bagian-bagian. Ada yang percaya begitu ya. Ada lagi yang mempersekutukannya dengan beribadah secara pamrih kepada selain Allah. Itu mempersekutukan juga. Oke. Selanjutnya, Islam bukan sekedar akidah. Bukan juga sekedar syiar-syiar agama atau ibadah ritual. Kaum musyrik juga itu percaya Allah ada. Itu akidahnya. Tetapi Islam adalah mengikuti Rasul, menyangkut apa yang beliau sampaikan dari Allah dan apa yang beliau syariatkan dan sunnahkan. Islam itu harus mengikuti. Bukan. Nabi Muhammad sangat kukuh dalam keyakinan beliau, sehingga kalaupun hanya sendirian, beliau tetap akan mempertahankan akidah dan menyampaikannya. Kemudian, kesungguhan para rasul menyampaikan dakwah dan keinginan mereka yang meluap-luap untuk membimbing masyarakatnya, namun itu diingatkan Allah, jangan paksa orang lain untuk mengikuti. Para rasul itu tidak menyerah kecuali setelah habis semua upaya mereka. Berdakwah bukanlah satu tugas mudah. Ia memerlukan kesabaran dan ketabahan, sekaligus memerlukan pengetahuan yang dalam. Dalam kisah Yusuf, kita melihat bagaimana kesulitan silih berganti menimpa beliau, tapi alhamdulillah pertolongan Allah akhirnya datang. Yang terakhir, Al-Quran adalah kitab yang mengandung tuntunan dan pelajaran. Kisah-kisahnya bukan dongeng, bukan sekedar cerita, tapi ia adalah pelajaran yang hanya dipetik manfaatnya oleh orang-orang yang bersedia beriman. Itu kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak, insyaallah besok kita ketemu lagi ya Pak. Insyaallah ya. Besok kita udah berganti surat ya Pak ya. Insyaallah. Terima kasih ibu-ibu yang cantik sudah menemani saya di sini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga pertemuan kita ini dapat menarik pelajaran bagi kita yang bermanfaat. Semoga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.